เนี่ยมันมีที่ตั้งดีมันที่กี่แอร์ไอยาโซลิแต่หลับพายกันตอนนี้หลับพายกันดูหลับพามรักหลับพาเนี่ยก็ตัดตัวเลยวะตัวใดบาลาพานี่กลับมาดูว่ามรักงั้นมุกระก็ได้ละเอามรักนี่ยาดุลอัลามะนั้นว่าละหูอัจจะละฮะมะนั้นมุตบิฮะดัลลัฟิมรักหลับพามรักอียอลามุนยุตานะตุมันโนดังบางีมันโนตานี่ตัวอัดยูซุอัดบาบอลาเปิลิมBagi anda kelima tu hubung kai di mana? Seperti dari hidung kau ini. Ah, tu panggil lapam roka. Bagi antara lapam roka ada juzu dia. Ah, dari hidung satu juzu, kau ini satu juzu. Bagi war-war di mana? Ada hubung kai di mana? Ada kena tupai di mana? Dari hidung kau ini mana hubung? Ah, tu panggil roka. Mufrak ulo, ini nama mufrak. Ah, muroka ada dua, ya kata muroka. Ta, tamat ini nama. Maaf ada pak ida tamah ya semua suka lah ya. Sibek dong.Wih, baik dah orang dengar tu, baik. Oh, baik. Ya, tu suku, ya ni dia. Dengar tak, oh, dia tak ada timur no ekti, tak timur soal dia, baik. Murakat pula ada khabari. Khabari maknanya, ya, tak mesti, walaupun boleh timur faham, boleh timur sungguh. Yusuf mari. Sungguh faham, boleh istimah. Boleh timur, boleh sungguh, boleh faham. Bila. Masalah dah habis.Bila imat ni kita tahu lah, imat tam, sepatutnya dia lah, tengok, ya kadang-kadang dia hurai bawah ni, takut pak ngapasai, tak sudah. Cuma kita baca bawah ni, kerana mudah ngapas di bawah ni. Kalau bawah ni mudah ngapas daripada hak dia sarah, padahal maksud pula lah. Tam tu pula dia katanya ada ruang. Murakab ni tu yata dah. Wayang kau simu, hak mak, dah aku ruang dah, kita wakil lah.Ila murakab insya'i. Insya'i iaitu lah ma la yahtamid. Tak boleh kata bahawa, tak boleh kata sungguh. Tak boleh kata bahawa, itu seperti kata sungguh. Sungguh orang, lari orang masalah. Berartinya orang insya'i ni dia ada lapar sungguh. Lapar lari. Do'o, lapar do'o, dia tiga semua. Do'o, lari, sungguh. Orang panggil insya'i. Sungguh orang, lari orang, minta do'o. Lapar do'o tu dia tak boleh kata sungguh, tak boleh kata bahawa.Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tak ada kata sungguh. Tak ada kata bahaw. Dia pasal yang pasal itu panggil insya. Makna doa lah. Makna doa ni dia panggil insya. Murakkab tu dulu kalau murakkab ada dua pula. Kalau orang tak faham panggil murakkab naqis. Maknanya ni. Murakkab naqis ialah allazi la yasik sukun ana tak faham. Tak faham. Ada yang ada dua dah. Yang qasimu ada dua pula hak naqis tu.Yang pertama, takidi. Gapa dia takidi? Dah, iaitulah juzuk usani kaidan lil awal. Juzuk yang pertama, yang kedua, kait bagi yang kedua. Seperti sifat mausuf. At-talib mujib. Pelajar yang rajin. Memang tak kerti. Pelajar yang rajin. Gapa? Pelajar yang rajin. Dia tak ada tu. Dia tak ada jumlah mufidah. Yang kedua pula, murakat.Panggil hok gairu takidi. Mana gairu takidi tak kat sana? Tak sebut. Gairu takidi supaya jadi mudah dah fu'ilai. Habis dah. Habis tagat tu. Au gairuhu tengok lah. Tahu sikit lah. Gairu ilam yakustani kaitan awal kan murakab. Seperti murakab daripada isteri dah ada dia. Aku satu bawah. Iaitulah panggil apa? Panggil gairu takidi tu. Panggil mudah-mudah fu'ilai.Mudah-mudah fi'ilah itulah. Pak Abdullah Jami'atul Azhar Mustashfa Hussein. Itu mudah-mudah fi'ilah. Mudah-mudah fi'ilah. Orang kemana dia dah nak. Wa illa mufra' ya terkalu tak. Wa illa. Tengok ni tak sikit dah. Illam yaksud jubijus illaf zidila. Berartinya tak ada susun kapur. Dari situ. Pak Mufradun. Panggil mufra'. Sepertinya Hamzah Iktifah Keko.Zaidun Seko, Abdullah Seko, Hayonatik. Itu semua tu orang panggil Mufrad. Kenapa Mufrad? Tengok. Dah, sangat tu dah. Habis. Mufrad pula ada empat. Mufrad tadi. Habis. Sangat tu tidak. Tengok. Tengok gerah lihat sana ni. Gerah lihat sana ni. Saya urai dapat ni. Gerah lihat sana ni.Mufrak pula yang katanya lah. Bahawa kalau ia ini takkan lah. Dia bebas. Ma'am dilalah dengan makna dia. Ala ahadi azmina. Atas ia kait dengan satu masa. Dia panggil apa? Kalimat tu. Panggil kelima. Wa indan luha dan sisi tu nahu. Pe'in lo pe'in. Berartinya kelima dengan pe'in ni. Benda tu lah. Klimo di sisi mantik, PE di sisi nah. Cumanya mantik ya ada berharap. Masa mandi, masa istiqbah, masa kita bahari tu. Asake makna kak masa, klimo yang panggil. Tak kira, kak masa lepas dah, sekarang, sekarang rata dah. Tapi nak punya bahar. Tak, nak punya bahar. Mandi kia, dorek kia, amal kia. Ya bahar. Berarti ni ya, kadang satu bak tu, ilmu ni mek sikit. Sikit je dah. Ah, bukan tu nyumik semua dah lah. Ah, kalau kak masa, apa yang saya tu? Ah, pemisar eh. Ah, tengok yang kau satu taksi, mufrad yang terilat salah tak aksam. Kau satu yang buat eh. Yang pertamanya kalimah, wa ismu wa adab. Fal kalimah tu kalimah maknanya, no, kalimah tu mufrad ya dulu ala makna fi zaman minal azminah. Ha, yang kata. Kalimah ni menunjuk atas lapak, satu lapak menunjuk atas makna, kak yang masuk. Ha, tu. So, kau kata, ijta hada misalnya. Bila. Kama dia pula, wa aksar fi zaman, tak kira tau. Zaman madi, zaman mutakalim, tak kira. Ayat tak ikut situ. Kamar dia pula, pergi pula ke apa lagi? Satu. Yang kedua pula, kelima, mana is? Wa'in dan nuha, ya kata tengok lewah dia lah. Wa'in dan nuha, tu lewah lagi. Ada. Wa'in dan nuha, tu sama af'alan. Ha, dinamakan PE. Bih. Yang kedua pula, adab. Gapa dia adab? Aku kedua dah. Fahilayas taki bi akhbar wahdah. Oh, makna tu tak ada makna pada diri dia. Wahyal harfu bistilan nuha, iaitu harah. Ada mantik untuk nahu panggil harah. Kok tu loh ya, kita ya. Kalau kita ngaji istilah harah itu harah, nahu, ada, mantik. Ha, kok tu loh ya, iaitu min ila an ala. Dia lah tu, min harah. Tapi kok mantik panggil ada. Ha. Yang ketiga pula iseng. Kenapa iseng? La yadullah ala zaman ini nuyuk tak masuk. Fal ismu madalla ala hadatin hujan. Oh, tak kak yang masuk. Maka tu nahu panggil iseng juga. Sorah pun apa mantik pun isin kok. Isin sama isin. Seperti Insan, Ahmad, Mut'a'ala, Mahfi kat tu. Misal dia dah. Orang ni dalam ayah dah. Walaupun kita nak tergambar tu lah. Dah tak ada posisi. Hazatis Musalih iaitu habis lah tu. Lapa tak dia tu. Lapa mufrak, lapa murakak. Nah, ini misal buat tu dah. Mufrak tu isin pe'in harah. Iaitu isin kelimuh adak. Iaitu isin pe'in harah. Isin misalnya Muhammad. Kelimuh misalnya Katabah. Adaknya misalnya Fi. Murakat darwo, murakat tam, murakat nafis. Murakat tam, iaitu lagi lebih dua pula, khabari insya'i. Khabari itu boleh, benda boleh kita bah. Boleh kata sungguh, boleh kita faham. Sebenarnya Muhammad insan. Boleh kita sungguh. Boleh kita faham. Ada. Khabari insya'i ni, la tak tunas sangat lagi. Punya ibu nuri ni, insya'i. Kita tak boleh kata sungguh, tak boleh kita faham. Insya'i. Nafis darwo, idofi. Ha, kami mudah tu, kita bu Muhammad, kita bagi Muhammad. Kitab Muhammad. Kitab mudah Muhammad mudah fi'lan. Taki ini ni sifat mausuf. Al-kitab itu sifat. Itu mausuf. Al-yadi itu sifat bagi kitab. Bagi kitab yang baru. Habis. Itu gerahak secara hurai kita lalu tadi. Mufrak pula tadi. Deh. Kita baca pula tadi. Kalau cerak menurut tahu dia kata ni. Al-mufrak. Lapan mufrak tu pula. Kembali ada lima. Deh. Dari sana muka pun. Muka di kalau video tu sikit lah. Kita mengurpai kita nak naik. Ada ruang lah. Kita nak naik juz'i dengan kulit pula mengurpai. Mufrak ni ada lima. Alam, mutawatik, musyakik, mangkul, hakikat, majaz. Lapan murak ada lima. Di sisi ulama mantik. Wa ini tahada ma'nu ma'atas tasyak kusuhi. Cerak. Menunjuk tak mana cerak. Bagi pun alamun. Panggil alam. Sebenarnya Zaidin wa Umar. Itu sebenarnya lapan Zaid. Zaid tu cerak nama orang dah. Umar pun cerak nama orang. Wabidu nihi kalu tak ada cerak. Kalu tak ada cerak mana kena? Sebab imam mutawatik iaitulah kalu sama afrok dia. Sama zihir atau khorik. Sepertinya lapan insan. Kita lapan insan. So, insan ni afrok dia banyak. Biar apa panggil apa? Mutawat. Lapan insan sekor. Dia panggil lapan mutawatik. Kenapa dia namakan mutawatik? Wasumya ni. Ni dah. Ni wasumya mutawatik. Dan dinamakan mutawatik kerana apa? Ditawafuk kerana mutabakoh. Tawafuk ni sama tumbuk. Afro fil makna. Pada makna dia. Sebab artinya sebutan insan Muhammad dengan Yusuf tu. Sama dua tu. Sama kat mana? Sama kata-kata insan. Muhammad ialah insan. Yusuf pun insan. Panggil apa? Maka insan panggil mutawatik. Wa imma musyakkik. Musyakkik takdinya satu lapar lek buah dia tu ada lebih kurang kemari. Husul dia itulah. Lebih kurang kemari. Wa an yakuna husulu fi ba'di afraq aula min ba'di kata. Dengan bahawa kita hasillah benda lek buah dia saat itu satu afraq lebih lebih pada afraq lain. Sebab cahaya tak ada misalah. Cahaya tari dengan cahaya cahaya pita ni berartinya lebih kurang kemari. Berarti lapan nur oleh panggil lapan musyakkik. Awaliyah. Awaliyah maknanya ni. Lebih. Aula. Panggil awaliyah ni aula. Sebenarnya lafaz wujud. Ya, misal. Lafaz wujud yang ada di Allah Ta'ala. Dengan wujud yang ada di mungkin. Kau nak lebih aula. Aula Allah Ta'ala lagi. Sebenarnya sebab ada Allah Ta'ala ni tak ada mula. Ada Allah Ta'ala tak ada sebut. Ada pun ada kita, ada mula. Ada banuk. Di peranuk ada tarikh lahir lah. Kepada kita ni. Patut ada kita hati. Haa, dia panggil. Lepas tu awaliyah. Iktibar mula, iktibar akhir. Awal. Lepas tu iktibar lebih kurang kemari. Tafawun ni awlawiyah. Awal. You tak suka simple dah. Awaliyah. Lepas tu awlawiyah. Awaliyah ni. You mesti cari ni. Awaliyah ni seolah tak kata. Iktibar mana dulu, mana pergi. Ada. Kalau awlawiyah ni. Lebih kurang kemari. Tu ya iktibar. Sikit apa itu tu. Awaliyah iktibar kata sebut tak ada. Oh Allah Ta'ala ada dah dulu. Maksud tak ada Allah Ta'ala ada dah. Atau dengan awaliyah. Lepas tu awlawiyah ni orang mana lebih kurang. Misal tu lah yang wujud tak. Wujud tu di Allah Ta'ala awla lebih pada wujud yang ada di makhluk. Apa misyafiq. Kalau lapar saat ni tu juga. Wa'in kasurah. Nih. Wa'in wudi al-mufrad li kulli minal ma'ani kasirah. Ya kata dah. Kalau lapar saat ni tu menunjuk tak makna banyak, apa ni mustarak. Kalau gitu kita tengok akar bawah. Kita tengok akar bawah lah sini. Akar bawah. Musyakkik, maknanya nak musyakkik. Kita tengok kat sana tu pula dah. Ni kat sana akar tiga. Gapo dia mutawatir tak ada dia. Iaitu ma tatawat afrotu fizihni wal khorif ma'an. Sama afrot dia. Tak ada dah. Ma'afrot dia berantuk. Misal dia insan. Yang kedua pula musyakkik, maknanya musyakkik. Ma tafawatat afradu fi husulihi wa sidiki alaiha bi ankana usuluhu fi ba'li afrad awla min ba'. Iaitulah, menyalahi afrad bawah dia tu, dengan maknanya, afrad dia tu ada lebih kurang kemari. Awla, maknanya lebih kurang kemari. Dia misal kan apa? Misal kelima wujud. Wujud di Allah Ta'ala dengan wujud di mungkin misal dah. Ya misal tu kan no? Ya misal kata wujud masalah. Fa'inna wujud al-wajib. Sesungguhnya wujud Allah Ta'ala. Wujud wajib wujud Allah Ta'ala lah. Qabla wujud di mungkin. Iaitulah sebelum ada kita. Maksudnya belum tu hari makhluk tu hidup datang. Ada. Fa'inna wujud wajib. Iaitulah Allah Ta'ala tak ni tu. Ashraf. Wa atam. Wa a'la. Wa awla. Aduh. Ada Allah Ta'ala ni lebih sempurna. Kenapa lebih sempurna? Sebab Allah Ta'ala ada tak ada mula. Ada dia tak ada sub. Itu sempurna. Tak. Ada pun ada kita ni. Ada dia mula. Ada kita mati. Kena mati. Dia ambil bedanya. Wa awla minal wujubi mungkin. Daripada mana mungkin. Lepas tu habis. Wa aidan hunaka tafawwu asyaddiyah. Lebih kurang yang kata. Dan juga tasawuf biziyadah ada tambah ada kurang. Masalah lima nur dia kata ni. Lima nur ni minal musyakkik. Apa panggil lafaz musyakkik. Kenapa? Li anna nur qamar cahaya apa? Cahaya bulan asyadda min nuril misbah. Lebih kuat daripada cahaya pita. Maka nur apa panggil musyakkik. Habis tak ada. Kalau lafaz maknanya itu maknanya banyak ya tak panggil musytarak. Menaletah nak kata syarah pula. Fa in wudi amufrad li kulli min al-ma'ani katsirah. Fa mushtarakun wa ngila fa mushtarak. Gapo dia mushtarak? Ada mushtarak ingat ni. Iaitu ma wudi ali aksari min ma'na wahid. Bagi di hatta makna banyak, satu lafa makna banyak. Misal gapo al-ain. Kenapa? Al-ain tu kata dia ain basirah, iaitu anggota. Ainul jariyah, mata air. Lepas tu wa'ala jasuh, iaitu mata gelap. Sebab dia nampak air boleh tiga makna. Tiga makna tu suhu berlaku. Habis. Tak ada. Wa illa, kalau tidak. Jadi satu lapar makna banyak dah, tapi makna dia tak tak ada suhu. Fa ini staroto, iaitu lah wa illa ai illam yudak di kulli ma'ani. Artinya satu lapar tu bukan makna banyak. Pecah dua pula ya kata. Kalau gi suhu makna yang kedua. Ya tafam aku lu nak bagi makku. Ah kenapa ni sebabnya ilan nakin, ni sebab kau ada orang pindah. Sepertinya ingka dan nakin syar'an. Kalau syarak ni pindah sepertinya makku as-solah. Ha dengar dah. Kalau kita misal ada jemaah ni nak baca lagi tak. Misal dah ni pun lain orang tu. Makku wak ena makku iaitu lap takrif dia. Saya kena apa takrif ni? Semua takrif nak apa? Makku ni pada takrif bawah iaitu lafzul maudu' li ma'ni muhaddad. Ha tu makku. Lapa dihatakan makna tahdid, ditahdidkan oleh ulama tertentu. Macam ulama syariah, ulama tauhid, ulama tafsir masalah. Dah. So manu kila ilahi min pindah pada makna lain. Masalah ni ha, masalah ni misal apa ni? Pasal menyabi mana wanu si banak ilan dan dinisbahkan nak ilan ila manu kila lafzu. Ada. Dan nisbahkan pindah anu kepada mereka man. Dua bagus kata min tu. Man nakola lafzu. Nakola lafzu yang yang pindah ke lapar. Masalah. Ulama syariah mik lapar ni gitok lele lele ilmu dia. Orang panggil mangkulu syar'i ni. Pasal miya bimangkulu syar'i bila dah? Maka dinamakan mangkulu syar'i tu bila? Iza nakola fukaha. Apabila tu pekoh dipindah. Oh panggil makulu syar'i. Masalah lafaz solah. Lafaz solah makna apa dia? Makna doa. Asal. Asal nak doa. Tapi tu ekor. Ulama pekoh dah bahawa-bahawa. Ha, selaku weh tu rokok. Sujud etidah tu. Jiwa. Namun solah. Ha, maka dia pindah makna asal makna doa. Gi pada makna. Ab'alun maksusatun muqtadi'atun bitakbir wa muntahiyatun bitaslim. Iaitu perbuatan dimulai dengan takbir dan disuk dengan risalah. Maka orang panggil apa ni? Orang panggil mangku syar'i. Kenapa? Nah, kerana ulama pekoh pindah. Lepas kalau ulama lain, ha? Ulama tafsir panggil mangkuru tafsir. Mangkuru muhadis, mangkuru mutakalim. Ha, tu. Eh, tiba mangku tu, tiba ulama. Kalau ulama pekoh, ulama syar'i. Nahu mangkuru nuha. Kira lagi? Ha, habis. Sudah, tak tu dah. Ni lapar mangkut. Dah. Sama dia kita pergi pula. Wa illa kalau tidak. Wa illa jadi illam yastahid fil makna sani. Kalau tidak suhu maknanya kedua. Sepertinya mangkut tak di. Walam yutrat. Dan tidak ditinggal maknanya pertama. Makna pertama tak di tu tak ada tahap. Hak mangkut tu makna tahap. Maknanya pertama dia tahap. Hak mangkut tak di. Maknanya pertama dia tahap. Jadi makna hak mangkut dia. Diuno. Tapi kalau tak ada tak ada suhu makna serua, tapi tak ada tinggal untuk tanamu. Jadi hakikatan. Jadi hakikat. Masalah. Tepat hakikat mana ini? Iaitulah. Ini setuk minafi makna awal. Kalau diguna makna pertama. Masalah. Kal asad lil hayawan maklu. Sepertinya singa tu makna hayawan muhtarih. Panggil makna pertama. Jadi asad ni makna pertama apa? Makna binatang yang buah. Panggil apa? Hakikat. Hakikat yang maksudlah. Wa majaz nak jawab enak ini stuk mina fi makna sani makna itu makna ngena kal asar lil rajul syuja singo bagi makna seorang so lelaki yang baik kan seolah so, kita tersebih kat orang baik kan ni sepo singo maka seorang so, baik kan sepo singo ni makna yang kedua makna yang kedua maka makna kedua tu bagi majaz makna hakikat binatang yang buah dulu fair tu makan ragi buah mak makan pelanduk ke apa ah tu panggil hayam mutari panggil hakikat asar. Tapi kalau kita pergi baca, oh, dia baikkan. Oh, baikkan semua lah. Tentu kalau berdeh dia. Haa, lewat tu. Kalau buat bulu kadang-kadang, berdeh dia. Kita kata dia tu asad. Haa, dia panggil apa? Makna majal. Kita dah kecil raib dah. Dia kecil semua. Dia tak jauh pun. Tuh ni, kelimah ni. Tapi kita tak faham. Tak ada satu ilmu. Tak ada wakil di kita. Padahal kita tak guna semua ni. Benda ni, kita tak guna kali. Nah. Apa yang buat majal, ialah. Al-lafzu al-lazi wudi'a fil asli lidilazi ala zat syait summa istabita lakil majaz ala makna ahad. Ha, ya tu. Iaitulah majaz ni kita guna makna asal lain tapi makna besar lain tapi pergi guna makna lain. Sebab kata tak dilah asal pergi guna makna rajulun syuja' majaz tu. Asal makna hai awak nu mustarih. Maka majak ni ulama mantik tak boleh bahas. Haha, majak ni. Jadi ulama mantik ni suka tu. Cuma dia kecil, pitah tangan ni ya. Kalau kita panggil dia buang kapur, dia majak, majak cobit kapur, majak asli, majak musa, majak istiara, ha, tu. Balagoh lah. Dia buka tak balagoh. Haa, ada. Ulama mantik tangan ni ya. Tangan ni yang berbahas. Habis. Kamari ye, ha. Dapur tak payah tanya. Habis, ha. Suka lah. Dah, kan kelupai, papai dah. Oh, dia dah. Cukup situ. Dari kali, kita nak main papai. Nggak siap ni. Sebab nak main kuli jus ini pun ni. Pernah main kuliah khomsah ni kalau tak main papai tak apa. Lapa muka atau muka ni ada kilo kata isteri hajar tak ada. Muka ni benar-benar tak. Muka ni. Lapa apa? Muka. Lapa muka tapi apa? Tapi. Hei. Aku pergi. Krim. Ah krim. Muka krim.